أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين سيدنا الجمعة رحمه الله. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Nikmat yang kita tidak mampu menghitungnya satu demi satu. Oleh karenanya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersyukur kemampuan untuk bisa menghirup udara. Udara yang kita menghirupnya dengan tanpa harus mengeluarkan biaya. Nikmat mata kita, merobak mata kita bisa berkedip. Nikmat bibir kita bisa bergerak. Lisan kita bisa berbicara. Telinga kita bisa mendengar. Semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah sepatasnya dan wajib bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, untuk senantiasa mensyukuri nikmat ini dalam bentuk menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena sesungguhnya ketika seseorang berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka sesungguhnya ia merupakan orang yang akan mengambil kebaikan bagi dirinya dengan amalan-amalan yang tersebut. Kita beribadah kepada Allah bukan lantaran Allah memerlukan kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lantaran kita yang perlu kepada Allah. Bukan Allah yang membutuhkan kita, tetapi kita lah yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah kita, kita berharap Allah mengasihi diri kita. Karena dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disertai dengan keikhlasan hanya semata-mata karena Allah, kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan demi kebaikan kepada diri kita. Maka ibadah yang kita tunaikan adalah dalam upaya untuk menjadikan diri kita mendapatkan kebaikan. Karenanya, bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, sudah sepantasnya untuk memperhatikan, senantiasa memfokuskan dirinya, perhatikan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagai figur contoh panutan. Karena dia adalah khairul anam, sebaik-baik manusia. Dia adalah rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adalah manusia yang mendapatkan legalitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditiru, diteladani, dicontoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Dan sungguh bagi diri kalian, wahai orang-orang yang beriman, telah ada pada diri Rasul, yaitu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Bagaimana beliau manage rumah tangganya? Bagaimana beliau bermuamalah dengan sesama manusia? Bagaimana beliau bergaul dengan anak-anak? Bagaimana beliau mengatur ibadahnya dan mengatur nafkah, mencari kehidupan? Semuanya telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi. Kenapa kita harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi? Karena dialah manusia yang dibimbing berdasarkan wahyu, berkata bukan berdasar hawa nafsu, bertindak berbuat bukan atas dasar pikiran, tetapi dibimbing oleh Tuhan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan yang demikian ini, wa ma yaqtu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad itu berbicara atas dasar hawa nafsu, tetapi ia berbicara, bertindak, berbuat atas bimbingan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan, diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sesuatu yang benar adanya. Dan sekali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkata benar. Adakah manusia yang lebih baik dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak sepantasnya apabila kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa berupaya mencontoh, meniru, meneladani apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya dalam masalah urusan ibadah yang sifatnya makruh, seperti zakat, puasa, salat, haji, tak sama hanya tapi segenap kehidupan, seluruh sisi kehidupan beliau, hendaknya kita berupaya semaksimal mungkin untuk kita contoh, untuk kita teladani. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan tangan kanan. Kita upayakan agar kita makan minum dengan tangan kanan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika masuk ke kamar kecil, ini diri dulu yang dilangkahkan. Maka kita pun berupaya untuk meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikianlah. Karena apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sebuah kebaikan, adalah sesuatu yang kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah. Attabi'uni, ikuti aku. Maksudnya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika seorang mukmin, seorang muslim, dia beriktidal mengikuti, meneladani, mencontoh apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kredit poin bagi seorang mukmin tersebut, memberikan balasan dalam bentuk apa? Yang dirlakum tuhunam yuhdim wa'afu wa yang dirlakum. Allah akan mencintai kalian dan dosa-dosa kalian pun akan Allah ampuni. Dua keutamaan dari seseorang yang senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keutamaan bahwasanya dirinya akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua, dia akan mendapatkan keutamaan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah diri kita ingin dicintai oleh Allah Al-Khaliq yang telah menciptakan kita? Tidakkah kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh apa yang telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan teladani apa yang jadi perbuatan amalan zakat kali dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti dia warga pengantar dia. Alhamdulillah hamda kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat Rabu, pada khutbah yang pertama tadi saya sampaikan tentang keutamaan orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi orang yang beriman dan tidak mau mengikuti apa yang telah diperintahkan, yaitu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa sallam, maka orang-orang yang beriman diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah memperhatikan orang-orang yang beriman, hendaklah memperhatikan orang-orang yang menyelisihi dari apa yang telah diperintahkan kepadanya, yaitu untuk ditaati, menaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya diri mereka akan menimpa fitnah, ujian demi ujian, bala demi bala, petaka demi petaka, atau mereka akan ditimpa siksa yang inilah akibat dari orang yang melalaikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam sebuah hadis disebutkan: anna rajulan ajala inda Rasulillahi sallallahu عليه وعلى آله وسلم بسلامه. Ada satu hari, ada seorang laki-laki makan di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kirinya. Makan dengan tangan kiri. Apalah, maka jawab Nabi, maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, berdiami ini. Makanlah kau dengan tangan kanan. Fala, maka jawab laki-laki ini, la astati'u, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Fala, maka jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, astata'ta, dan pasti engkau akan tidak mampu, tidak bisa untuk mengangkat tangan. Ma mana'ahu illa al-kibru, wa ma rafa'aha illa bi. Maka laki-laki ini menolak perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk makan dengan tangan kanan. Tidaklah dia menolak, kecuali karena kesombongan yang ada di dalam hati. Yang kibir menolak perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian tangan yang tidak bisa dikatakan. Ini adalah hukuman. Hukuman. Bagi orang yang menentang terhadap perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, hukuman ini. Oleh karenanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Qibru Bakarul Hamad Wakar Duhnas. Yang namanya sokong itu, seseorang menolak Al-Hamad, menolak kebenaran. Sebutan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis. Orang ini mengatakan ayukan hadis. Ayukan yang terbuat dari nabi 200 tahun yang setelah nabi meninggal. Atau berbagai macam. Kalimat-kalimat yang intinya menolak al-haq. Menolak kebenaran. Yang kebenaran itu memang bersandar dan bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka, saudaraku, seiman, marilah kita senantiasa untuk benar-benar memperhatikan, menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku kelak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau. Ila ditanya oleh para sahabat, "Siapa ya Rasulullah? Siapakah orang yang enggan masuk surga itu? Orang yang tidak mau masuk surga itu siapa wahai Rasulullah?" Qala, maka jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "At-ta'ani kafanal jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk ke dalam surga. "Waman 'asani faqad aba." Dan siapa yang durhaka, menolak perintahku, maksiat kepadaku, faqad aba. Itulah orang yang tidak masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan petuah, memberikan wasiat, nasihat kepada kita semua. Hendaklah kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang taat, meneladani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Minimalnya kita tidak melakukan istihdah, mengolok-olok seorang yang memang ingin meniru apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya istiqamah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpakaian kaum beliau, jubah beliau di atas mata kaki. Kemudian ada umat yang pada masa sekarang pun ingin meniru pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pakaiannya pun di atas mata kaki. Jangan sampai kemudian seorang muslim mengeluarkan kata-kata, "Eh, orang baik." Jangan. adalah perbuatan istihza. Mengolok-olok apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semestinya kita memberikan dan semestinya kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemampuan kepada saya untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasul seperti orang-orang yang telah berbuat. Memberikan apresiasi pada orang-orang terhadap orang-orang yang memang ikhlas dalam rangka Allah menghidupkan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala biasa bisa bersikap istiqamah, bersikap di atas Al-Haq. Karena sesungguhnya pada masa sekarang, orang yang memegang kebenaran diibaratkan sebagai orang yang tetap memegang kanan hati. Apabila dia mampu, maka dia akan terus memegang Al-Haq. Dan apabila dia merasa panas maka lari dan lepas, maka berhati-hatilah. Sama